Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi kama yuhibbuhu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Kita masih dalam tafsir surat Abasa terkait dengan teguran Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menanggapi Ibnu Maktum yang meminta bimbingan dengan muka yang barakah itu, muka yang tidak mengenakan. Kita lanjutkan. Allah mengatakan fa'anta anhu talaha, dan engkau mensikapi dia orang buta tadi dengan talaha, ai tatalaha anhu wa tataghafalu li'annahu insyaghala biru'asail qawmi la'allahum yahtadun. Maksudnya engkau pura-pura tidak tahu. Dan Rasul tahu orang ini minta bimbingan, tapi Rasul pura-pura tidak tahu, tidak menduga barakallahu. Karena engkau sibuk dengan kepala-kepala kaum dengan harapan mereka mendapatkan hidayah. Allah mengatakan setelah itu kalla, yakni la taf'al mithla hadza. Maksudnya janganlah engkau melakukan tindakan seperti itu lagi. Ketika ada orang yang pengen minta bimbingan, serius pengen belajar, tapi kamu kesampingkan, malah fokus dengan orang yang enggak begitu serius dalam belajar. Jangan. Sehingga di sini para wakilum Al-Quran memberikan bimbingan kepada Nabi dan juga umatnya terkait dengan mana yang menjadi prioritas dalam bimbingan dalam dakwah, yaitu para madu'u, orang-orang yang memang serius ingin belajar agama, yang mengerti agama, mereka yang lebih prioritas. Walihada naqulu inna kalla huna harfu rad'in wa zajrin ay la taf'al mithla ma fa'alta. Oleh karena itulah kita mengatakan lafaz kalla itu termasuk huruf yang menunjukkan apa? Teguran, hardikan. Jadi bukan hanya sekedar melarang, tapi ada unsur apa? Penekanan gitu. Ya. Jangan kamu lakukan tindakan seperti itulah lagi. Sehingga larangannya itu ada penekanan. Innaha tadzkira. Setelah Allah menyebutkan kasus tadi, kemudian Allah mensifati barakallahu fikum tayyib ayat-ayat Al-Qur'an. Kata Allah innaha tadzkira ay al-ayatul qur'aniyah allati anzalaha Allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maksudnya ayat-ayat Quran itu adalah tadzkirah, sesuatu yang digunakan untuk mengingatkan manusia. Tadzkirah atau tadzkiratun tudzakkirul insana bima yanfa'uhu wa tahuttuhu alaihi wa tudzakkiru lahu ma yadurruhu wa tuhadziruhu minhu wa yata'idu biha al-qalb. Maksudnya ayat-ayat Al-Qur'an itu akan mengingatkan manusia apa yang memberikan manfaat untuk dia. Ayat-ayat Al-Qur'an itu akan memberikan apa? Motivasi kepada manusia untuk mengambil yang bermanfaat baginya. Ayat-ayat Al-Qur'an juga mengingatkan dia sesuatu yang memudaratkannya. Ayat-ayat Al-Qur'an mengingatkan dia dari perkara yang berbahaya, sehingga hati ini bisa mengambil nasihat dari. Ya Allah setelah menegur Nabi Muhammad, Allah menjelaskan, ya, Quran itu, ya, ayat-ayat Al-Quran itu digunakan untuk mengingatkan manusia, ya, mengingatkan terkait dengan perkara yang bermanfaat, atau mengingatkan terkait dengan perkara yang berbahaya. Sehingga Al-Quran itu fungsinya adalah sebagai pengingat. Nah ini ada orang yang pengen diingatkan, harusnya apa? Dia yang lebih di prioritas dibandingkan dengan yang lain yang tidak ingin mengambil apa? Peringatan dari Al-Quran. Ingat, Quran itu sebagai kita bicara. Dan itu juga merawat itu kenapa Al-Quran itu dikatakan tadzkirah, ya, bagi insan, karena yang namanya insan itu apa? Ikul insan li'annahu mahalu nisyan, ya. Dikatakan insan karena manusia itu adalah tempatnya lupa, ya. Sehingga karena manusia itu sering lupa, butuh sering untuk diingatkan. Pengingat itu adalah Al-Qur'an. Makanya setiap muslim dianjurkan untuk sering-sering membaca Al-Qur'an. Iya, sering-sering untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kalau ingin terus-menerus diingatkan. Faman syaa'a dzakara. Allah mengatakan faman syaa'a dzakarahu. Ai faman syaa'a dzakarahu ma nazala minal mau'izati fata'adha. Wa man syaa'a lam yasta'in. Di qaulillahi ta'ala wa qulil haqqo. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Artinya Quran itu sebagai pengingat, فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ, ya, bagi orang yang memang mau menjadikan Al-Quran itu sebagai pemberi peringatan. Al-Quran itu bisa memberikan apa? Efek, ya, pengaruh, asar. Ketika seseorang memposisikan Al-Quran sebagai apa? Pengingat, sesuatu yang mengingatkan dia, maka dia akan bisa mengambil apa? Manfaat dari Al-Quran tadi. Ya, bimbingan Al-Quran akan memberikan apa? Efek kepada dia. Itu maksudnya. Jadi barakallahu, makanya tidak semua orang yang membaca Al-Qur'an itu mendapatkan manfaat. Bahkan yang namanya khawarij adalah orang yang paling fasih dalam bacaan Qur'annya. Paling hafal Al-Qur'an, paling sering baca Al-Qur'an. Tetapi kata Rasul, sayyid la yujawizu tarqiyan. Tapi Qur'an itu tidak sampai melewati rongkongannya. Enggak, artinya enggak sampai ke hati. Dia hanya membacanya saja. Sehingga ketika datang bimbingan dari Al-Qur'an juga yang mengarahkan bahwasanya tindakan mereka itu tidaklah benar, tidak mereka terima. Jadi seorang para ulama itu akan bisa mendapatkan pengaruh peringatan Al-Quran ketika dia memposisikan Al-Quran itu sebagai apa? Alat untuk mengingatkan dia. Ya. Maka dia akan cepat terpengaruh, dia akan cepat sadar. Makanya Allah mengatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan karena peringatan itu akan bermanfaat bagi orang yang punya iman. Artinya seorang yang keimanannya itu baik, keimanannya sedang meningkat, itu cepat dalam menerima nasihat. Cepat dalam apa? Merubah diri. Mendapatkan efek dari peringatan tadi. Barakallahu. Namun ketika iman itu sedang barakallahu, ya bolong, iman itu menipis atau bahkan tidak ada, ya mau antum sampaikan ayat Al-Quran 1000 kali juga tidak akan memberikan efek dan pengaruh. Itu rahasianya. Ya, kenapa Al-Quran pada sebagian kaum itu memiliki pengaruh, pada kaum yang lain kayaknya nggak ada efek. Karena tadi rahasia. Ya. Al-Quran bisa memberikan pengaruh bagi orang-orang yang memang memposisikan Al-Quran sebagai pemberi peringatan bagi dia, bagi orang-orang yang memiliki iman. Al-Quran tidak memberikan efek barakallahu fikum, atau tidak begitu kuat efeknya bagi orang yang memang memposisikan Al-Quran bukan sebagai pengingat, atau ketika imannya sedang tuh. Ya. Sehingga faman syaa'a dzakarahu, bagi orang yang menginginkan Al-Quran, dia akan mengambil peringatan dari Al-Quran. Barakallahu. Ya. Faman syaa'a lam yasta'id. Tapi bagi orang yang tidak menghendaki Al-Quran sebagai pemberi peringatan, maka dia tidak akan mendapatkan nasihat dari Al-Quran. Sebagaimana Allah mengatakan, katakanlah wahai nabiku, kebenaran itu berasal dari Rabb kalian. Barang siapa yang ingin beriman, hendaknya dia lakukan. Barang siapa yang ingin, hendaknya dia kufur. Ya, barakallahu. Jadi ayat ini dijadikan juga sebagai dalil barakallahu itu. Bahwasanya manusia itu diberikan yang namanya masyiah. Ya. Kita dalam menjalani hidup diberikan pilihan oleh Allah. Mau jadi orang beriman, silakan, ini jalannya. Mau jadi orang yang kufur, silakan. Kamu memiliki kemampuan tersebut, pilihan tadi. Barakallahu. Allahu ja'ala lil insan al-khiyara qadran baina ayyumina wa yaktur. Allah menjadikan bagi manusia itu pilihan, kemampuan untuk memilih antara jadi orang beriman atau jadi orang yang kafir. Oleh karena itu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ikraha fid din. Tidak boleh memaksa seseorang untuk meyakini agama tertentu. Diberikan kebebasan untuk memilih. Islam hanya memberikan arahan, mengarahkan, ini yang benar, ini yang salah, ini yang diridhai, ini yang dimurkai. Terkait dengan manusianya masing-masing, mereka punya pilihan sendiri. Barakallahu. Amma syar'an fa innahu la yardha li ibadihi al-kufra wa laisa al-insanu mukhayyarun syar'an bainal kufri wal iman bal huwa ma'murun bil imani wa mafruudun 'alaihi al-iman. Adapun kalau dari sudut pandang secara syar'i, kalau tadi kan dari sudut pandang apa? Secara takdir ya. Orang itu memiliki apa? Kemampuan untuk memilih jadi mukmin atau jadi kafir. Itu sudut pandang secara kauni atau takdiri. Tapi kalau kita melihat sudut pandang secara syar'i, maka kata beliau, Allah itu tidak akan ridha untuk hamba-hambanya memilih kekufuran. gitu ya. Jadi kalau dari sisi keinginan Allah yang syar'i, Allah pengen hambanya itu beriman. Tapi kalau ditinjau dari sisi yang namanya takdir, Allah sudah menentukan. Iya, mana yang takdirnya mukmin, mana yang kafir. Seorang insan tidak diberikan pilihan dalam sudut pandang syar'i antara kufur dan iman. Bahkan yang diperintahkan bagi seorang insan adalah justru dia beriman. Dan diwajibkan baginya untuk beriman. Apa ini keterangannya? Ini jangan salah paham. Nanti dicampur adukan. Gitu ya? Barakallahu fiik. Baik. Jangan nyalakan saya dong milih agama Nasrani. Kok Allah saja memberitahukan kita? Mau jadi muslim silakan, mau jadi kafir silakan. Ya jangan marah-marahin saya. Gitu ya? Kamu jangan menyalah-nyalakan saya. Jangan mengatakan saya binar. Wong Allah saja mengizinkan kita untuk memilih. Sebenarnya barakallahu fiikum salah penempatan. Gitu ya. Ayat tersebut terkait dengan sudut pandang takdir. Iya. Bahwasanya seseorang itu Allah barakallahu fiikum berikan kemampuan untuk memilih. Ya. Tapi kalau dari sudut pandang mana yang harus dia pilih, maka secara syar'i Allah menginginkan hamba-hambanya itu memilihnya, memilih yang baik, menjadi muslim, menjadi orang yang mukmin. Paham sini ya? Sehingga ada sudut pandang secara takdir, ada sudut pandang secara syar'i para ulama. Lakin min haitsul qadar huwa muqayyarun wa laisa kama yaz'umu ba'dunnas musayyarun mujbarun ala amali. Tapi kalau dari sudut pandang takdir, manusia itu diberikan pilihan, tidak seperti yang diduga oleh sebagian manusia. Maksud di sini adalah Jabriyah yang mengatakan manusia itu sudah diatur, sudah di apa, sudah ditarik gitu ya, dipaksa untuk melakukan amalan tadi. Barakallahu fiik. Itu tidak benar. Bal hadza qaulun mubtadi'un ibtada'u al-jabriyatu min al-jahmiyah wa ghairihim. Bahkan ucapan seperti ini termasuk dalam ucapan yang bid'ah yang diada-adakan oleh firqah Jahmiyah dan yang semisal dengan mereka. Fal insan fil haqiqa mukhayyarun. Walidzalika idza waqa'a al-amru bi ghairi ikhtiyarihi kal mukrahi wan na'imi wan nasi wa nahwihim lam yataraddab 'alaihi hukmuhu fi ma bainahu wa bainallahi ta'ala. Sehingga kata beliau, yang namanya manusia secara hakiki mereka diberikan pilihan ya untuk memilih. Oleh karena itu barakallahu fikum, ketika seorang insan terjatuh dalam sebuah perkara yang di situ dia tidak memiliki kemampuan untuk memilih ya, seperti ketika dia dipaksa. Dia dipaksa untuk melakukan sesuatu yang dia tidak kehendaki. Atau ketika dia tidur, tidurnya tiba-tiba bah, ngigau ya. Ada ya orang tidur berjalan, kemudian keluar barakallahu fikum, kemudian ambil batu, tangan dilempar, bang, pecah. Padahal dia enggak sadar. Atau orang yang lupa barakallahu fikum ya. Dia makan di meja kantor, ada roti, dia makan. Dia lupa ternyata ini punya temannya. Iya, barakallahu fiik. Bukan punya dia sudah habis tadi barakallahu fiik. Itu lupa. Maka orang yang demikian dia tidak terkena hukum dari perbuatan tadi. Kalau hukum asalnya itu dosa kan? Iya, orang yang melempari kaca orang lain, ya tanpa ada salah apa-apa, dosa itu. Barakallahu fikum. Ada orang yang barakallahu fikum dipaksa untuk minum khamar padahal dia tidak mau. Atau orang yang lupa tadi makan roti temannya. Itu kalau dia lakukan dengan apa? Dengan sadar, ya, dengan pilihan dia sendiri, maka dia berdosa. Makanya ketika dia melakukan tadi dalam keadaan tidak ada kesadaran, tidak ada niatan, tidak ada pilihan baginya, maka dia tidak terkena dosa. Ingat ya, itu untuk apa? Urusan dia dengan Allah. Tapi untuk yang namanya domain, ganti rugi tetap berlaku. Paham sini? Karena itu terkait dengan hak bani Adam. Jadi kaidahnya barakallahu fikum, hukukullah mabniyatun ala musamahah. Kaitan dengan hak Allah itu dibangun di atas apa? Kemudahan atau toleransi. Tapi hukukul adami mabniyatun ala musyahah. Tapi kalau kaitannya dengan hak bani Adam, itu barakallahu fikum musyahah. Ya, asal kata dari syahi, pelit. Artinya gak bisa lewat begitu saja, harus ada barakallahu fikum ganti ruginya. Tadi orang yang melempari kaca tetangganya dalam keadaan dia masih tidur, ya memang gak berdosa. Tapi dia tetap harus ganti dong. Tapi semalam, mas kan anak saya gak sadar mas. Ya, jangan salahkan dia. Ya jadi ya kita gak mau dong ganti rugi. Kecuali kalau dia dengan sengaja, itu salah. Ya memang benar anak mau tidur. Ya gak salah dia. Tapi tetap ini rumah orang. Iya, haknya bani Adam harus diganti rugi. Seperti tadi orang yang makan roti temennya, barakallahu fikum, lupa kalau punya dia sudah habis, ya dia harus ganti. Walaupun dia tidak berdosa. Iya, barakallahu fikum. Atau yang misal dengannya. Faman syaa'a dzakarahu ai dzakara ma nazala minal wahyi fayatta'id atau fatta'adha bihi wa man sya'a lam yadhkurhu atau lam yudhkirhu wal muwaffaq man waffaqahu Allahu azza wa jalla. Ya, sehingga orang yang memiliki kehendak, keinginan, maka dia akan mengingat, ya, mengambil peringatan dari Al-Qur'an, dan barang siapa yang memiliki kehendak, maka dia tidak bisa mengambil peringatan dari Al-Qur'an. Orang yang mendapatkan taufik adalah orang yang Allah berikan taufik. Barakallahu. Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah. Terkait dengan ayat tadi barakallahu fikum, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faman syaa'a dzakarahu. Faedah yang pertama menunjukkan bahwasannya manusia itu memiliki kehendak dan diberikan kemampuan untuk memilih jalan hidupnya. Dalam sudut pandang kauni dan takdir. Ya. Barakallahu. Faedah yang kedua, barakallahu fikum, dalam sudut pandang syariat, dalam sudut pandang syariat, manusia diperintahkan dan diharuskan untuk memilih keimanan dan kebaikan. Barakallahu. Bagusnya itu di atasnya itu dikasih ayat faman syaa'a dzakarahu. Faedahnya adalah 1, 2, 3. Faedah yang ketiga barakallahu fikum, ada speaker. aman datar. Faman sya'a dzakarahu. Di faedahnya yang pertama, manusia itu apa? Diberikan apa masih ini? Yang pertama tadi poinnya? Kehendak dan manusia itu diberikan kehendak dan kemampuan untuk memilih dalam sudut pandang takdir, ya. Kemudian yang kedua, manusia itu diharuskan atau dianjurkan memilih keimanan dan kebaikan dalam pandangan syariat. Yang ketiga, di dalamnya terdapat bantahan bagi kelompok Jabriyah. Dalamnya terdapat bantahan bagi kelompok Jabriyah yang mengatakan manusia tidak memiliki kehendak dan kemampuan untuk memilih barakah. Kemudian faedah yang ketiga, yang keempat, barakallahu'alaikum, Al-Quran akan memberikan pengaruh bagi orang-orang yang memposisikan Al-Quran sebagai penasihatnya. Dan sebaliknya. Jadi orang-orang yang tidak memposisikan Al-Quran sebagai penasihatnya, ya maka dia tidak akan apa? Bisa merasakan pengaruh dari Al-Quran. Barakallahu. Nah, begitu Pak Tito ya. Merasakan Pak ya. Dulu ketika kita belum mengenal dakwah, ya baca Al-Qur'an yang lewat-lewat saja. Atau mungkin kita enggak mau baca Al-Qur'an. Tapi setelah kita mengenal dakwah, mengenal ta'lim barakallahu fikum, membaca Al-Qur'an itu terasa sekali. Iya. Bahkan terkadang ayat-ayat yang kita baca itu pas kebetulan terkait dengan masalah yang sedang kita alami. Terkadang langsung mendegur kita. Pas ya, ayat ini kok kayaknya sedang menegur saya. Gitu ya. Barakallahu ta'ala. Sehingga dia akan mengambil barakallahu itu nasihat dari Al-Qur'an. Ayat berikutnya. Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah. Ai anna hadzal dzikra alladhi tadammanathu hadhihi al-ayah atau ayat fi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahharatin. Maksudnya peringatan-peringatan yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu dia terletak di suhuf mukarramah, ya, diangkat dan disucikan. Mu'azzamatun indallah, kata beliau. Maksudnya ayat-ayat Al-Qur'an tadi diagungkan di sisi Allah. Wasuhuf jam'u shohaif. Suhuf itu adalah bentuk jamak dari shohaif, dari kalimat lembaran. Jadi suhuf maknanya lembaran. Fasohaif jamu sahifah, sedangkan sohaif itu jamak dari sahifah. barakah. Wahia ma yuktabu fihi al-qaul. Sohifa itu adalah sesuatu yang ditulis padanya ucapan. Barakah. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an tadi yang fungsinya sebagai pemberi peringatan, dia tertulis di lembaran-lembaran yang dimuliakan. Dia diangkat dan disucikan. Barakallahu. Sebagian mereka menafsirkannya barakallahu fikum dengan Lauhul Mahfuz. Bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an itu semua tertulis di Lauhul Mahfuz di sisi Allah. Makanya dibilang marfu'ah, dia itu letaknya di atas, diangkat, mutahharah, disucikan. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya melainkan thayyib, yaitu zat yang suci. Barakallahu. Bi aidi safarah. As-safaratu al-malaikah. Dia ada di tangan-tangan safarah. Safarah maksudnya adalah para malaikat. Nama lain malaikat. Wasummu safaratan li'annahum katbatun ma'khudatun minas safar. Ai minas safari wa huwa al-kitab. Kaqaulihi ta'ala, kama dalil himari yahmilu asfara. Barakallahu fikum. Malaikat dinamakan safarah. Barakallahu fikum. Diambil dari lafaz safar. Iya. Baik. Yaitu Alkitab. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, seperti himar yang membawa asfar, yaitu kitab. Ya. Jadi safar itu maknanya adalah kitab. Tulisan. Barakallahu. Karena safar atau asfar bisa dimaknakan dengan apa? Kitab. Waqila as-safaratu al-wusata bainallahi wa baina khalqihi. Ada juga yang mengatakan safara itu adalah perantara antara Allah dengan makhluknya. Makanya kalau dalam bahasa Arab namanya safir itu adalah duta besar. Iya. Sufara, safir. Duta besar. Sehingga dia menjadi perantara antara satu negeri dengan negeri yang lain. Begitu juga malaikat menjadi perantara antara Allah dengan makhluknya. Barakallahu. Wa huwa minan tadir wa huwa alwasit bainan nas. Sehingga malaikat itu adalah perantara antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita sebutkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Setelah itu kita akan menukilkan hadis yang menguatkan, barakallahu fikum, makna safar itu adalah perantara. Jadi ada yang mengatakan safar itu asal kata dari kitab, ada juga yang mengatakan safar itu diambil dari mana? Perantara. Coba akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Nah, tadi yang pada subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik.